disebutkan di sini satu hari satu malam. Berdakwah di Mekah tertolak. Tokoh-tokoh di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain menolak, memusuhi, mencaci maki, mencemooh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa sesak, sedih. Lalu beliau berpindah, barangkali ke Taif mereka terima. Datanglah beliau ke Taif untuk mendakwahkan Islam ini. Karena wajib bagi beliau mendakwahkan Islam ini, mendatangi orang-orang untuk disampaikan Islam, agar mereka baca syahadat, agar mereka mengakui beliau sebagai Nabi, mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah. Ini wajib bagi beliau, dan tidak wajib bagi kita secara ayat. Adapun bagi beliau wajib. Seluruh para Nabi dan Rasul wajib menyampaikan dakwah ini. إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى إِبْنِ أَبْدِ يَالِنِ Ibn Abdi pula. Di saat aku menghadap seseorang tokoh di Taif yang bernama Ibn Abdi Yalil bin Abdi pula. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi dia tidak memenuhi dakwahku, menolak. Aku ajak masuk Islam, menolak. Aku ajak baca syahadat, menolak. Bahkan lebih dari di lain tidak disebutkan di sini, beliau dilempar, beliau berdarah. Sampai Zaid bin Harithah melindungi beliau dengan pakaiannya. Seperti apa? Berjalan sehari semalam untuk menyampaikan dakwah, berharap agar Islam ini diterima oleh mereka. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tidak tahunya sama sekali. Ini yang sangat berat dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau katakan ini, beliau jawab ini dari pertanyaan Aisyah tadi. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Lalu aku pergi. Karena dakwah Nabi, dakwah Rasul adalah dakwah dengan menyampaikan tanpa paksaan. Tolak ya sudah pergi, cari lainnya lagi. Tolak lagi pergi, cari lainnya lagi. Tidak ditolak kemudian berpikir gimana nih caranya. Kenapa dia menolak? Berpikir, oh barangkali karena ini. Lalu tahu enggak, tidak seperti itu. Karena dakwah bukan urusan teknik mesin. Kalau mesin kok ini salah ya. Ini gabung dengan ini kok hasilnya enggak bagus. Saya pikir, insya Allah lama-lama ketemu. Tapi dakwah tidak seperti itu. Keberhasilan dakwah ada di tangan Allah, kehendak Allah. Maka berapa banyak orang yang dakwah hanya menyampaikan begitu saja, diterima. Ada yang ucapannya fasih, bagus, ditolak. Ada dakwah yang lebih fasih dari dakwah para nabi. Ada dakwah yang lebih bagus, lebih hebat dari dakwah para nabi. Tentu tidak ada. Tapi lihat, ada nabi yang dari dakwahnya hanya mendapatkan 9 orang. Bahkan ada yang mendapatkan 5 orang. Bahkan ada yang mendapatkan 1 atau 2 orang. Ya kan? وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْتَ مَعَهُ أَحَدُ. Bahkan aku tahu, kata beliau, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Padahal dia nabi. Lebih mulia tentunya dari Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Bahkan lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Tetapi dakwahnya tidak ada yang menerima seorang itu. Kenapa? Keberhasilan dakwah ada di tangan Allah, bukan di lisan kita, pena kita. Maka sampaikan saja. Tidak mau terima sudah, cari yang lain. Tidak memaksakan. Maka Nabi pergi. ketika ditolak dengan kasar, bahkan dengan cacian makian, bahkan disakiti badan beliau, beliau pergi wa ana mahmumun ala wajhi, dengan wajah yang sangat sedih, sedih sekali. Walam astafik illa wa ana biqarnis sa'alib, aku tidak merasa tiba-tiba aku sudah berada di qarnis sa'alib atau qarnil manazil. Ya, ada dua nama. Ini mikot bagi penduduk negeri. Ya, mikot ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Dzul Hulaifah yang sering disebut dengan Dzul Ali. Tapi para ulama tidak menyukai nama Dzul Ali ini. Qarnul Sa'ari tidak terasa. Orang sangat sedihnya barangkali begitu ya. Jalan tidak terasa sudah sampai jauh. Jalan tidak terasa sudah berjam-jam. Nah, saking sedihnya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah apa yang ada di pikiran beliau, beliau sedih berjalan, tiba-tiba sampai di Qarnus Sa'arif atau Qarnul Manazil. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Aku melihat ke atas, ke langit. Wa idza ana bi sahabatin qad adallatni, tiba-tiba aku melihat awan yang menaungi aku, berada di atas aku. Fanadartu fa idza fiha Jibril alaihi salam, tiba-tiba aku melihat Jibril alaihi salam. Ya, Jibril dan para malaikat bisa terbang, memiliki sayap. Khusus Jibril memiliki sayap sebanyak 600. Ya, antara satu sayap dengan sayap berikutnya seperti antara timur dengan barat. Ya, sudah bisa dibayangkan kan. Dan pernah beliau melihat Jibril dalam bentuk asli, tidak ada yang kelihatan. Ya, seluruh ufuk tertutup oleh badan Jibril. Saking besar Sayyidul Malaikat. Fanadani faqal, Jibril memanggilku dan mengatakan, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak, wahai Muhammad, sungguh Allah mendengar ucapan yang diucapkan oleh kaum, penolakan mereka, cacian mereka, sikap mereka yang kasar, Allah mendengar. Ya. Dan Allah mendengar, maha mendengar seluruh bahasa. Ya. Jika 1 juta orang meminta kepada Allah berbarengan dengan bahasa masing-masing, ada yang dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Allah tidak bingung untuk memberi, walaupun dengan bahasa yang berbeda, ya, di tempat, di waktu yang sama. Inilah Allah. Wa ma raddu alaihi, Allah juga mendengar, Allah tahu bagaimana penolakan mereka terhadap, sikap mereka terhadap. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah mengutus kepadamu malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Taulah kita dari sini, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung-gunung. Ya, oh, berarti kali juga ada yang jaga, jaga kali, kali jaga. Ya, batu ada, rumah ini ada, harus ada dari malaikat penjaga gunung, jelas dari ini salah satu penjaga gali. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada, jangan. Penjaga danau, penjaga laut, ya, harus dengan jadi. Berbicara tentang gaib tidak boleh dengan kiam, tidak boleh dengan kiam, harus dengan jadi. Dan satu dalil jangan dipakai kemana-mana. cukup diimani satu dalil itu. Berbeda dengan berbicara tentang muamalah, berbicara tentang jual beli, satu dalil bisa kemana-mana, bisa dijadikan bisa. Ya, dalil bolehnya apa? Menawar barang lebih tinggi dari tawaran orang lain atau tidak kita lelang. Ya. Ini kan para ulama mengistimbatkan dengan dalil dilamarnya seorang wanita oleh tiga orang laki-laki, tiga orang sahabat sekaligus. Ada kiat untuk memahami hukum. Adapun hal-hal gaib, apalagi sifat-sifat Allah, ini tidak boleh ada kiat. Satu dalil kita yakini terletak, jangan dilarikan kemana-mana. Ya, ya. Lita'murahu bima jikta bihim. Allah memberikan kesempatan kepada engkau ya Muhammad untuk menyuruh malaikat penjaga gunung dengan perintah yang engkau kehendaki. Engkau mau apa? Ya. Malaikat penjaga gunung siap. Jika engkau menyuruh malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung itu lalu ditimpakan ke orang-orang Taif, malaikat itu siap dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah. Karena sifat malaikat adalah yaf'aluna ma yu'maru, hanya melakukan apa yang diperintah. Malaikat tidak mau melakukan apa yang tidak diperintahkan, walaupun baik. Walaupun baik, nolong orang kan baik. Tapi Allah enggak perintahkan, malaikat enggak berani dan enggak mau. Dan kalau malaikat melakukannya, berarti berdosa. Malaikat hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul 'Alamin. Ayat ini salah satu contoh, yaitu malaikat penjaga gunung siap menuruti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini siap melaksanakan. Ya. Faradani malakul jibal, lalu malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alayya, dia memberikan salam kepadaku. Ya. Salam, kalau kita mendengar salam, maka yang dimaksud adalah assalamualaikum, assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada yang lain. Salam adalah seperti ini. Ketika dikatakan salim, maka yang dimaksud assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada yang lain. Maka salam dengan selamat pagi, selamat sore dan seterusnya, ini bukan termasuk kaidah salam yang syar'i. Ya. Tsumma qala, malaikat penjaga gunung tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Sungguh Allah mendengar ucapan kaummu terhadap diri. Sama dengan ucapan Jibril tadi. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaik, Allah Tuhanku telah mengutus aku agar siap melaksanakan apapun yang engkau perintahkan terhadap aku. Lita'muruni bi amrik, apapun yang engkau kehendaki dariku, aku penjaga gunung, maka siap. Siap, pakai siap. Ya. Tentu yang dimaksud azab, yang dimaksud azab. Kalau bukan azab, apa lagi? Ya. Karena di daerah lain disebutkan bahwa jika engkau menghendaki aku menghancurkan mereka. Di sini disebutkan ahsabai, ahsabai, dua gunung. Ya. In shi'ta adbaqtu 'alaihim ahsabait. Jika engkau mau, akan aku angkat dua gunung itu, kemudian aku timpakan kepada orang-orang Taif tersebut. Jika engkau mau. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrij Allah min asrabihim man ya'budu Allah wahdah. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi mereka. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu keluar dari sulbi. Sulbi itu ada di wanita apa di pria? Sulbi itu ada di pria apa di wanita? Di pria. Jadi keturunan manusia ada di pria, bukan ada di wanita, bukan di rahim. Di rahim itu nanti kalau sudah beberapa bulan mau lahir, pindah ke rahim. Dari sulbi pindah ke rahim. Gitu ya. Maka ketika Allah menyatakan ini manusia-manusia akan manusia-manusia ini akan masuk surga. Allah juga mengatakan manusia-manusia ini akan masuk neraka. Allah menyentuh siapa? Adam apa Hawa? Hawa apa Adam? Adam bukan Hawa. Tidak ada di Hawa. Adanya di Adam. Karena manusia itu ada di sulbi laki-laki, bukan di rahim ibu. Di rahim ibu nanti kalau sudah menikah beberapa bulan sebelum lahir baru pindah ke rahim ibu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ini di bulan ini nanti punya anak berapa sudah ada pada dirinya. Ucapan ini betul. Si bulanah ini, bulanah perempuan ya, punya anak berapa sudah ada di rahimnya. Ini keliru. Belum ada ya. Belum ada. Adapun Allah tahu tentu bahwa rahim si bulanah akan melahirkan berapa. Bal antu ayyukrijallahu min asrabihim. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka mayya'budullaha wahdah, orang-orang yang akan menyembah Allah satu-satunya. La yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan satu apa. Lihat, berarti sunnah dalam dakwah sabar. Sabar. Enggak dapat bapaknya, anaknya. Anaknya enggak dapat, cucunya. Cucunya enggak dapat, cicitnya. Begitulah dakwah. Jangan hari ini berdakwah lalu berharap banyak pengikutnya. Tidak seperti itu. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengharap dari keturunan orang-orang Taif itu anak-anak yang akan menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apa. Berarti dakwah wajib sabar. Dakwah wajib sabar. Tidak sabar jangan berdakwah. Wajib sabar. Tidak bisa bicara sekarang, dakwah sekarang, dapat sekarang. Sabar. Ya, lihat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut dan harus kita sungguh. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. بيان شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وصبره على أذاهم وعفه عمن أساء إليه منهم. Keterangan tentang sifat Rasul صلى الله عليه وسلم yang sangat rahim, santun, syafaqah, kasihan terhadap kaum, sabar terhadap kejahatan mereka, kan jahat sekali. Diajak masuk neraka, diajak masuk surga, diajak agar selamat dari neraka, bukannya terima kasih, malah mencaci maki. Ya, kalau tidak sabar, maka tidak akan berjalan dakwah. Bagaimana contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan aku mengajak manusia dalam dakwah ini agar mereka masuk surga, selamat dari neraka, seperti orang yang menghalau serangga dari api. Ya. Serangga itu kan maunya dekat ke api, ke lampu, nggak tahu kalau itu panas. Yang dia tahu cahaya. Serangga suka dengan cahaya, nggak tahunya itu panas. Aku menghalau agar serangga-serangga itu tidak masuk ke api itu, tapi nggak mau. Akhirnya masuk juga dan mati. Begitulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak seluruh manusia untuk masuk surga, selamat dari neraka, tapi mereka tidak mau. Ya. Wa afihi amman asaa'a ilaihim minhum, dan memaafkan perbuatan buruk mereka, perbuatan jahat mereka. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan. Memaafkan. Ya. Padahal malaikat siap untuk menimpakan dua gunung ke mereka. Ya. Dan jika Nabi mau, ya, Nabi tidak tertolong. Beliau tidak tertolong. Beliau berhak ditawarkan. Ya kan? Beberapa Nabi tidak ditawarkan, minta. Dan itu juga tidak tertolong. Ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Memohon kepada Allah azab untuk kaumnya. Dan tidak ada celah. Allah cinta kepada para nabi dan rasul. Allah membenci orang-orang yang menolak dakwah para nabi dan rasul. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari, beliau tolak. Ya, karena berharap dakwah ini akan terus berlangsung, cucu-cucunya, cucu-cucunya dan seterusnya. Yang kedua, al-bala'u alladhi yata'arradu lahu du'atu ila Allah mutabawid. Bala ujian yang menimpa para du'a, para da'i, da'i ila Allah, ini macam-macam. Tidak berada dalam satu tingkatan, satu macam. Ya. Minhu al-ta'zib, wa minhu al-takzib, wa minhu al-istihza. Ada kalanya Nabi itu disiksa. Siapa? Yahya, Nabi Zakaria, bahkan dibunuh kan? Wa minhu al-takzib, didustakan. Hampir seluruh para Nabi dan Rasul didustakan oleh kaumnya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Wa minhu al-istihza, dan juga di semua dicaci maki. Ya. Maka ketika Nabi dicaci maki, dicemooh, dikatakan tidak adil, Nabi cepat-cepat keringat menghibur diri dengan mengingat saudaranya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rahimallahu Musa, qad udiya bi aktsara min hadza wa sabah. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah mati mendapat doa rahimahullah. Ya, bukan hafizahullah, tapi rahimahullah. Contoh dari Nabi SAW. Rahimahullah Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udiya bi aktsara min hadza wa tabah. Nabi Musa disakiti lebih sakit dari aku barusan. Dikatakan tidak ada. Tapi beliau sabar. Ya, maksudnya beliau menghibur diri beliau, kenapa aku tidak sabar? Gitu. Padahal Nabi Musa saja sabar, padahal beliau dicaci maki lebih dari yang tadi. Tidak adil saja. Itu dikatakan punya penyakit kelamin. Ya. Ucapan kotor, ucapan buruk dari Bani Israil. Gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi berbarengan dengan mereka kawannya. Ya, itu sakit. Mana seorang Nabi dituduh seperti itu? Padahal fisik yang terbagus, badan yang paling baik adalah badannya para Nabi dan Rasul. Bukan hanya akhlaknya, bukan hanya keimanannya, fisiknya. Tidak ada manusia sekuat Nabi Musa di zaman itu. Tidak ada manusia sekuat Nabi Adam. Tidak ada manusia sekuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu. Ya, maka para sahabat dalam perang Ahzab, perang Khandaq, ketika membuat parit Khandaq, mendapatkan satu besar yang batu besar yang mereka tidak sanggup untuk memecahnya. Datang Nabi lalu pukul pecah. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai fisik terkuat. Dan begitulah para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu. Ya, inilah ujian balas yang Allah timpakan kepada para Nabi, para du'a, para da'i, macam-macam. Ya, maka ketika berdakwah ada kalanya dicaci maki, ada kalanya dipenjara seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ya, Imam Ahmad. Kemudian caci maki seperti Syaikh Ahmad bin Abdul Wahhab Syaikh Al-Albani hari ini. Berapa banyak orang yang mencaci maki Syaikh Al-Albani, ya, mereka tidak paham bahwa daging ulama masmumah, beracun, dimakan racun, ya, makan racun. Kan ketika mencaci maki seorang muslim kan seperti memakan bangkai saudaranya, kan? Nah, daging ulama itu beracun. Berarti makan daging yang beracun. Maka tunggu saja. Orang yang memakan racun, bagaimana kesudahannya? Tunggu saja. Ya. Berbeda dengan ahli sunnah. Ketika mentahdir bukan kajian makian, tapi takdir hujjah. Ya. Dengan bahasa yang sopan, yang bagus. Bukan kasihan, bukan makian. Karena yang keluar dari mulutnya hujjah. Jadi argumen. Bukan kasihan. Tidak seperti ahli bidah. Yang keluar dari mulutnya kasihan, makian, sumpah perang. Ya. Ada kalanya disiksa seperti Imam Ahmad disiksa. Ya, macam-macam. Da'i ila Allah. Orang-orang yang berdakwah mengajak manusia taat kepada Allah akan diperlakukan dengan perlakuan yang macam-macam. Maka wajib para da'i sabar, siap diperlakukan dengan hal-hal sebesar. Jangan siap disanggung, jangan siap dipuji, jangan siap disambung. Ya, siap untuk dicaci maki, dicemooh dan sebagainya. Nah, dakwah seperti itu. Dakwah kan bukan menghibur. Kalau menghibur, ya tentu siap disambut. Ya, karena dia menghibur jamaah. Ya. Maka dai para sahali mengatakan ada dai daulah. Ya, ada dai yang berada di kekuasaan, jadi membela penguasa, musalah mau benar penguasa dibela. Ada. Kalau membela penguasa dalam rangka A tentu, ya. Ada kalanya penguasa salah dibela, tentu ini keliru. Ada dai umat, ya. Ada dai umat, dainya umat. Jadi apa maunya umat? Umat mau apa nih? Ini dai umat. Maka tidak pernah menyelisih umat. Apa maunya umat? Iya, disuruh. Sebagian mereka alim, sebagian mereka faham sunnah, tahu apa itu bid'ah. Tapi umat maunya bid'ah, ya enggak apa-apa. Ini dai umat. Nah, yang diharapkan da'i ila Allah. Da'i mengajak manusia kepada Allah. Jadi bukan da'i umat, bukan da'i daulah. Ya. Selanjutnya, ad-du'atu la yuqihuna an-nas ala ittiba'ihim. wal imani bi da'watihi. Para dai tidak memaksa manusia. Para dai tidak boleh memaksa manusia untuk mengikuti mereka, beriman kepada dakwah mereka, tidak boleh. Terima silakan, enggak terima juga. Cari yang lain yang mau. Tidak memaksa. Tidak melakukan hal-hal yang dengan hal-hal tersebut manusia terpaksa mengikuti dia. Tidak. Balil wajibu alaihim tablighul da'wati lin-nas. Kewajiban dia hanya menyampaikan dakwah ini kepada manusia. Urusan diterima atau tidak bukan urusan sidai. Mendapatkan pengikut atau tidak bukan urusan sidai. Bahkan bukan urusan para nabi dan rasul. Dan jika Allah menghendaki seluruh manusia ini masuk Islam, yang Islam semuanya menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraha, mudah sekali bagi Allah walaupun tanpa dai. Maka dai ila Allah bukan untuk Allah tapi untuk dirinya. Ya, bukan untuk Allah. Kemudian isbatu sifatai as-sam'i wal-basari lillah ta'ala. Ketetapan dua sifat Allah yaitu mendengar dan melihat. Sifat Allah ribuan. Salah satu sifat Allah mendengar, melihat. Wajib kita katakan, wajib kita yakini bahwa Allah melihat, mendengar. Dengan apa Allah melihat? Dengan penglihatan. Dengan apa Allah mendengar? Dengan pendengaran. Ini berbeda dengan faham Asy'ariyah, ya, bahwa Allah mendengar tanpa pendengar. Ya, Allah melihat tanpa penglihatan. Allah kuat tanpa kekuatan. Ini keyakinan Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf meyakini bahwa Allah melihat dengan penglihatan. Allah mendengar dengan pendengar. Allah berbicara bi sautin wa harfin. Dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf sad, ain, ba, nun yang didengar oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu samii'un basirun la yafutuhu shay'un minal masnu'at. Dan Allah mendengar, melihat, tidak berkurang sedikit pun pendengaran dan penglihatannya. Tidak ada sesuatu yang tidak terdengar oleh Allah, tidak ada sesuatu yang tidak terlihat oleh Allah. La yakhfa 'alaihi shay'un duna an yakhtalifa 'alaihi al-aswat aw al-harakat aw al-sukna. Walaupun berbicaranya itu kata-katakan, ya, kau-kautan, Allah mendengar semuanya dengan jelas. Ya, kita tidak bisa membayangkan seperti apa ilmu Allah. Kemudian, hifdullahi li awliya'ih wa annahu nasiruhum wa mu'li zikrihim idza nasaru dina. Allah menjaga wali-walinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai wali Allah. Karena wali Allah bisa terdapat pada diri Nabi, bisa terdapat pada diri sahabat, terdapat pada orang kebanyakan. Karena wali sifat, bukan kepangkatan. Ya. Seluruh para Nabi dan Rasul adalah wali. Sahabat juga wali. Karena wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Maka wali Allah ribuan, jutaan. Ya, siapapun bisa jadi wali Allah, bisa menjadi wali Allah. Adapun sahabat tidak mungkin. Tabi'in tidak mungkin. Tabi'ut tabi'in tidak mungkin. Kita menjadi tabi'ut tabi'in tidak mungkin. Apalagi Nabi dan Rasul. Maka wali ini bukan sesuatu yang kepangkatan seperti para nabi dan rasul, tapi sebuah sifat seorang manusia muslim yang beriman dan bertakwa. Dia adalah wali. Wa annahu nasiruhum, bahwa Allah akan menolong mereka, akan meninggikan sebutan mereka ketika mereka menolong agama Allah. Jadi tolong dulu agama Allah, baru Allah akan menolong kita. Maka jangan berharap Allah akan menolong kita kalau kita belum menolong agama Allah. Lihat para nabi dan rasul. Yang bersama Nabi Muhammad SAW, apakah nabi langsung ditolong? Begitu dakwah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, langsung ditolong. Nama beliau langsung diangkat kemana-mana, langsung dimenangkan. Tidak. 13 tahun pertama Allah biarkan beliau. Beliau dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan dicaci maki oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dalam keadaan terdesak, terjepit, lapar dan seterusnya dan seterusnya. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menolong Islam ini, mendakwahkan Islam ini dengan hak, baru Allah tolong mereka. Jangan kita tergesa-gesa. Ya Allah, mana pertolonganmu ya Allah? Engkau biarkan saudara-saudara kita di Palestina diinjak-injak oleh Al-Yahud. Engkau biarkan saudara-saudara kita di Irak diinjak-injak oleh Amerika. Mana pertolonganmu ya Allah? Terburu-buru. Sudahkah kita menolong agama Allah? Tegakkan agama Allah di diri kita. Menegakkan salat jamaah lima waktu. Menjauhkan diri dari zina, khamar, judi dan seterusnya. Ya, menegakkan dan menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid bagaimana tauhidnya para Nabi dan Rasul. Kalau belum, jangan berharap pertolongan besar besar. Walakinnakum tasta'jilun, kata beliau terhadap Khabbab bin Arad. Ketika Khabbab bin Arad memohon kepada beliau, ala tasta'jilulana. Ya, ya waktu bisa tiba kita berdoa kepada Allah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi meminta kepada malaikat Qaraf, bahkan syirik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam detik-detik menjelang dibakar, beliau didatangi oleh Jibril dan beliau tidak mau minta tolong kepada Jibril. Ya, karena haram, tidak boleh. Ketika Jibril datang, Nabi Ibrahim tidak girang. Kebetulan dia datang, tolongnya tangga. Tetap minta kepada Allah, minta kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril, beliau mengatakan, alangkah bagusnya, alangkah senangnya jika engkau sering datang. Ya, Jibril menjawab, aku datang karena disuruh. Ini bukan suka-suka Jibril, tapi taat kepada Allah kemudian. Kemudian yang bagi alat du'ati ayyanduru ila al-mustaqbal ad-da'wah. Wajib bagi seorang da'i untuk melihat masa depan. Tidak boleh sekarang saja. Sekarang da'wah, sekarang ada pengikut, tidak boleh. Walaysa ila hadiriha faqat. Jangan hanya melihat hari ini. Hari ini dicaci maki, hari ini di hujat, hari ini diusir, biarin. Nanti ya pada suatu saat mereka akan menerima dakwah. Antum tahu bagaimana nama Syahrul Islam di zaman hidup beliau? Hancur, sehancur-hancur. Syahrul Islam Ibn Taymiyyah, ya, dihancurkan namanya oleh semua, dipenjara. Ya, bagaimana Imam Ahmad? Baki bin Makhlad ingin bertemu dengan Imam Ahmad sembunyi-sembunyi. Hancur. Tapi bagaimana hari ini? Orang tahu siapa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Hari itu hancur kan? Ya, bahkan sebagian mengkafirkan. Ya, inilah para ulama. ولذلك ليس من الحكمة في الدعوة استئجال نزول العذاب بالمخالفين. Oleh karena itu bukan termasuk hikmah di dalam berdakwah bersegera memintakan azab agar diazab orang-orang yang menentang itu. Ini bukan sunnah para da'i. Ya, dakwah tidak ada yang menerima. Orang pada berisi, mau dengerin, ya. Ya Allah timpakan azab, ya. Ya Allah peringatkan mereka, tidak seperti itu. Akhlak dai sabar, sebagaimana mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadafud du'ati wa ghayatuhum huwa ikhrajun nasi minaz zulumati ilan nur liya'budullaha wahda. Tujuan utama para da'i adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa kegelapan yang maksud? Syirik. Apa cahaya yang dimaksud? Tauhid. Maka disebutkan di sini liya'budullaha wahdah, agar menyembah Allah satu-satunya. Ini tujuan utama dakwah. Maka ekonomi, persatuan, kesejahteraan itu bukan tujuan utama. Ya, itu pemberian Allah kepada kita di saat kita taat kepada Allah, sebagaimana pemberian Allah kepada para sahabat tabi'in di saat mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita berdoa. Bagaimana dengan dakwah yang diperlombakan? Ini sangat tidak pas ya. Bagaimana dakwah diperlombakan? Mungkin latihan pidato, latihan ceramah, itu bukan dakwah. Ya. Dakwah mengajak manusia kepada kebaikan, kepada Dakwah ada kalanya dengan pidato, ceramah, ada kalanya diam. Ya. Ketika orang-orang pada sahilan muludan, kita tidak sekampung, se-RT kita doang sendiri, berarti kita sedang berdakwah. Dakwah bil-haq. Ya. Tidak melakukan bid'ah berarti dakwah. Mencontohkan sunnah berarti dakwah. Apalagi orang sikoh orang itu di depan murid-murid antum, antum sujud tilawah ketika membaca ayat saja, ini berarti dakwah. Walaupun dia bukan. Ya. Dakwah ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan perbuatan. Apakah pada hari kiamat para malaikat ikut musnah? Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan musnah binasa kecuali Allah. Selain Allah musnah binasa mati. Seluruh malaikat mati. Apa hukum pinjam meminjam emas? Kalau meminjam boleh, yang tidak boleh itu membeli dengan dicicil. Ya, emas dengan emas riba. Beras dengan beras riba, jagung dengan jagung riba, kurma dengan kurma riba, kecuali ia dan dia ini untuk, ya, antum punya beras, saya punya kurma ditukar, tapi enggak kontan, kurma dari saya menyusul nanti 2 minggu kemudian, ini riba, ya. Atau kontan tetapi tidak sama. Beras antum bagus 5 kilo, ditukar beras saya kurang begitu bagus 7 kilo, ini pun riba. Jadi zat-zat riba seperti kurma, beras, jagung, minyak, garam, kalau mau ditukar, maka emas ya, perak, kalau mau ditukar harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia dan dia ini kontan, tidak boleh lutang. Yang kedua, sama ukuran, kilo dengan kilo, 10 kilo dengan 10 kilo. Ya. Kecuali kelompok emas dan perak dengan kelompok makanan, ini boleh. Misalnya 1 gram emas ditukar dengan 1 kintal beras, ini boleh. Karena emas dengan perak atau kelompok beras, kurma dan lain-lain kelompok yang lain. Salah satu wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang sedang hamil. Apakah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamili juga sah? Sah. Yang tidak sah itu dihamili oleh orang lain. Fulan dan fulana berzina lalu hamil. Lalu fulana ini tidak dinikahi oleh si fulan tapi oleh laki-laki lain. Ini yang tidak boleh. Harus menunggu lahir. Adapun dinikahi oleh fulana yang menghamili, boleh. Ini terjadi 2 kali, satu di zaman Abu Bakar, yang kedua di zaman Umar. Dua-duanya dinikahkan dan seluruh sahabat sepakat, tidak ada yang membantah. Ya, ke ibunya, nasab anaknya ke ibunya, bukan ke ayahnya, karena ayahnya secara hukum tidak sepakat. Ucapan Imam Syafi'i adalah Abul Mani, Bapak Mani, secara mani saja. Secara hukum bukan ayahnya. Maka waris, wali, nasab, hilang. Ya, sampaikan ini kepada kaum muslimah terutama agar semakin jauh dari zina. Akibatnya jauh. Rusak keturunan itu gara-gara zina. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak mau memakai jilbab? Orang tua tentu harus tegas. Anak orang tua fatwa, punya kekuatan. Mau pakai jilbab ya, kalau mau pakai jilbab nggak ke sekolah, nggak ada uang saku, ya, dihajar, salam tidak dijawab, tidak ditegur dan seterusnya. Namanya anak-anak, insya Allah dia akan sempit ya, dan terpaksa dia pakai jilbab, ya, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, terpaksa, lama-lama menjadi kebiasaan. Insyaallah. Nah, dalam rangka taat kepada Allah, yang bisa kita paksa, kita paksa. Yang tidak bisa kita paksa, jangan maksa. Ya. Anak, istri, tentu kita bisa memaksa mereka untuk taat kepada Allah. Adapun orang tua, mertua, tetangga, gimana kita maksa? Ya. Jadi yang bisa kita paksa apa? Membantu. Bawahan, tentu bisa kita memaksa. Ya, urusan mereka keluar dari rumah kita nggak pakai jilbab, urusan dia. Ketika masuk rumah kita, bantu-bantu di rumah kita harus pakai jilbab. Ya, wajib. Apakah sepupu termasuk mahram? Bukan. Sepupu bukan mahram. Mahram adalah keponakan dengan bibi atau paman. Adapun sepupu bukan mahram. Bagaimana dengan berdakwah untuk keluarga, anak istri atau anak bersahabat? Bagaimana jika istri, bagaimana jika istri menolak dakwah itu? Ya, maksud sabar di sini adalah terus melaksanakan perintah Allah. Istri belum mau pakai jilbab, terus disuruh, terus ditekankan, terus, nah itu berarti tawa. Ya. Suruh sekali enggak mau, suruh dua kali enggak mau, suruh tiga kali enggak mau, udah enggak suruh lagi. Nah, ini berarti enggak sabar. Ya. Namanya sabar itu terus sabar, terus. Ya. Karena ta'rif sabar adalah hafzun nafsi ala ta'atillah. Menjaga diri selalu taat kepada Allah, itu sabar. Ketika kita menyuruh istri kita menutup aurat, menyuruh anak-anak kita sholat, berarti kita sabar. Kita diam berarti kita enggak sabar. Ya. Yeah. Oh, pakai jilbab. Yeah. Ya, yang tak sabar apa? Nah, justru istrinya yang tidak sabar. Ya. Yeah. Ketika kita ayo pakai berarti kita sabar. Pokoknya apapun yang kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah itu namanya sabar. Maka sabar ada kalanya dengan cara diam. Sabar ada kalanya dengan cara teriak-teriak. Bahkan sabar ada kalanya dengan cara membunuh orang. Ya. Yeah. Jika jihad sabilillah kita diam enggak mau bunuh, kasihan udah tua nih. Itu berarti enggak sabar. Ya, karena kita diperintahkan untuk membunuh. Jadi, maka ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, sama. Ketika Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih Nabi Ismail, berarti tidak apa-apa. Ya. Barang siapa mendengar namaku disebut, kemudian dia tidak bertolawat kepadaku, maka dia termasuk orang yang bakhil. Bahkan yang paling bakhil ya, dibanding-banding orang. Bagaimana mengamalkan hadis ini? Ya, tolawat. Ketika kita membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam terus, ya, yang membaca, yang mendengar, tidak perlu teriak-teriak. Allahu Akbar. Imam, Allahu Akbar. Cukup dengan gerakan bibir, gerakan lidah cukup. Tidak perlu teriak-teriak. Iya, enggak waris para sahabat seperti itu. Rasulullah SAW ketika beliau khutbah, ceramah, pidato, tentu sering menyebut nama beliau. Tetapi tidak ada para sahabat beliau. Oh, maka dia alaih. Salamatullah. Cukup dengan gerakan bibir, gerakan lidah. Kota bersih. Bagaimana dengan ucapan salam, dengan ucapan assalamualaikum, bukan dengan assalamualaikum. Tidak tepat ya. Harus dengan lafaz ma'rifat alifulam. Karena salam yang dimaksud adalah salam yang sudah jelas. Yang sudah jelas berarti pakai alif lam ma'rifah. Kalau nakirah belum jelas. Benarkah seseorang yang sudah meninggal dunia masih bisa menerima pahala dari orang yang menghadiahkan bacaan surat Al-Quran kepadanya? Tidak ya. Yang benar menerima pahala dari anak-anaknya yang sholat, puasa, zakat, haji, atau murid-muridnya yang melaksanakan ilmu yang dia ajar, atau hartanya yang masih terpakai dalam ketaatan, masjidnya, pesantrennya yang dia bangun, ya, jalanan yang dia bangun, maka terus pahalanya mengalir. Ya, kan ada tiga, anak, harta, ilmu. Tiga itu tidak menjadi empat, tidak menjadi dua. Saya punya kawan mau berangkat umroh. Dia bertanya apakah boleh sebelum berangkat umroh mengadakan rawatib. Apa rawatib? Tidak boleh ya. Ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Setelah Nabi umroh haji berangkat-berangkat saja. Enggak ada acara ini, acara itu. Ya. Ada beberapa akar sahabat sepulang dari safar undang-undang, ya, sepulang dari safar undang makan, akhirnya bukan mau safar. Ya. Adapun dengan alasan berpamitan, maka ini sangat tidak tepat. Ya. Namanya pamit ya kita datang ke rumah-rumah. Saya pamit ya, titip anak-anak ya. Masa mau pamitan yang dipamitin suruh datang? Datang ke rumah saya, nanti saya mau pamit. Masa begitu? Ya, mentang-mentang sediain makanan. Ya. Kalau judulnya mau pamit, ya datang ke rumah dulu. Saya pamit kalau betul-betul mau. Mau datang ke undangannya kan? Kalau jelas-jelas wali masuk safar yang jelas tidak ada sunahnya dari Nabi, apalagi ada acara ritual ritual bid'ah, tentu tidak boleh kita lakukan. Ya. Tapi kalau mungkin kita nggak tahu undang makan, judulnya undang makan, ya tentu kita lakukan. Istri saya melahirkan sesar. Berapa hari masa nifasnya? Karena sudah lebih 40 hari masih mengeluarkan darah. Apakah ada batas maksimalnya? Para ulama membatasi 40 hari. Apabila sebelum 40 hari darah sudah berhenti, maka tentu sholat. Apabila sudah lewat 40 hari darah masih keluar, maka dilihat sifat darah. Jika sifat darahnya darah haid atau darah nifas, sama kan? Karena darah nifas adalah darah haid yang tertahan, maka jangan sholat. Tapi jika darah tersebut sifatnya bukan seperti darah haid, maka tetap sholat. Oh, ya selesai kita.